Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz. Insyaallah sore ini saya akan melompat ke kitab Faraid. Jadi di halaman 531. Setelah itu nanti nikah atau buyu, nanti kalau misalnya masih ada apa namanya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib, kita lihat Kitabul Faraid. Kalau dalam istilah yang lain, mawaris. Mawaris itu jama dari miras. Faraid jama dari faridah. Tarifuha, pengertian dari faraid, al-faraid itu jam'u faridah. Itu adalah bentuk jamak dari kata faridah. Ini jamak taksir. Wal faridatu makhuzatu minal fardi. Sementara faridah itu sendiri diambil dari kata al-farad, artinya dari masdar, bimakna at-takdir. Maknanya adalah ketetapan atau ketentuan. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fanisfu ma faradtum. Artinya apa? Jika kalian ini pada suami yang fanisfu ma faradtum, artinya separuh dari yang telah ditetapkan itu dikembalikan maharnya. Ai qaddartum. Wal fardhu fi syar'i huwa an-nasibul muqaddar lil warisi. Adapun al fardhu menurut syariat adalah an-nasib, artinya bagian-bagian al muqaddar yang ditetapkan atau yang ditetapkan lil warisi untuk para ahli waris. Artinya apa? Harta bagian-bagian yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh syariat kepada ahli waris. Itu makna dari al-fardu. Dan Islam itu sangat mengancam, akan mengancam kepada mereka yang berlebih-lebihan dalam, artinya yang berlebih-lebihan dalam masalah warisan ini. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, karena orang jahiliyah dahulunya itu mereka lebih mementingkan laki-laki bukan kepada wanita. Mereka lebih mementingkan yang tua, artinya seluruh harta itu kalau jahiliyah itu dipegang oleh semua laki-laki. Kemudian oleh jahiliyah yang laki-laki yang tua itu yang lebih menguasai harta daripada adik-adiknya. Ini adalah kita katakan jahiliyah. Adapun begitu datangnya Islam, maka Islam itu adalah memberikan setiap atau masing-masing itu haknya. Ada haknya untuk wanita, laki-laki, itu semuanya sudah ditetapkan. Dan ini disebut dengan wasiatullah. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan dalam faridatu minallah. Ini adalah ketetapan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya adalah apa? Berkaitan dengan ini sebenarnya juga sudah berlalu dalam kitab Ahkamul Janais, ma yurisu min malil mutawaffa. Jadi harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu dikemanakan? Jadi dikemanakan harta yang ditinggalkan oleh si mayit? Artinya dulu pernah saya sampaikan bahwa si mayit ketika meninggalkan harta benda itu urutannya itu ada berapa? Masih ingat? Ada lima, iya kan? Ada lima urutan. Artinya ada lima yang berkaitan dengan apa? Harta si mayit. Yang pertama adalah apa? Biaya penyelenggaraan jenazahnya. Jadi harus diambilkan dari harta si mayit itu adalah biaya penyelenggaraan jenazah. Jadi mulai semua biaya penyelenggaraan jenazah itu harus diambilkan dari harta si mayit. Kalau masih ada sisa, baru hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada sisa, baru hutang kepada manusia. Kalau masih ada sisa, baru wasiat. Baru kemudian kalau masih ada sisa, baru kepada ahli waris. Jadi itu urutan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemarin soalnya ada kan? Iya kan? Kemarin ada soalnya. Jadi saya masih ingat ada soalnya. Jadi urutan yang berkaitan dengan harta si mayit. Taip, ini kita katakan sebagaimana disebutkan di halaman itu, idza mata al-insan, apabila seorang itu meninggal dunia, budiya min tarikatihi bi mu'nati tajhis. Jadi pertama kali yang harus diambilkan dari harta si mayit itu adalah mu'nati tajhis. Artinya biaya penyelenggaraan jenazahnya. Summa bi qada'i dainihi, kemudian baru melunasi hutang. Nah, tentunya hutang kepada Allah itu lebih aula, lebih utama untuk ditunaikan daripada hutang kepada manusia. Setelah itu hutang manusia, setelah itu biwasia, setelah itu baru wasiat. Kemudian kalau masih ada sisa, baru kemudian ala warasatihi, itu dibagikan kepada ahli warisnya. Tapi itu berkaitan. Adapun asbabul irsi selanjutnya, sebab-sebab adanya warisan. Sebab warisan itu ada tiga. Yang pertama adalah an-nasab. Jadi adanya warisan itu sebabnya itu adalah apa? Sebabnya adalah nasab. Nasab, garis keturunan. Jadi nasab itu artinya garis keturunan. Namanya garis keturunan ke atas. Dari bapak ke atas, ke bawah, anak ke bawah, kemudian ke samping. Itu namanya nasab. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Jadi yang satu rahim, ulul arham. Karena yang satu rahim itu berarti apa? Ya bapak ke atas, iya kan? Kemudian anak ke bawah, kemudian ke samping. Itu adalah apa? Mereka mewarisi sebagian atas sebagian yang lain. Kemudian sebab yang kedua dari adanya warisan ini adalah al-wala. Al-wala artinya yang membebaskan budak. Al-wala artinya yang membebaskan budak. Jadi kalau maka nanti ada ketika disebutkan ahli waris dari kalangan laki-laki atau dari kalangan wanita, diantaranya adalah al-mu'tik, artinya yang membebaskan budak. Yang membebaskan budak itu dia mendapatkan warisan dari budak yang pernah dia bebaskan. Jadi budak yang pernah dia bebaskan, karena budak itu sendiri penghalang. Jadi penghalang dalam mengambil warisan. Kemudian sebab yang ketiga, dalil yang menunjukkan kalau al-wala itu mendapatkan warisan adalah apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Bahwa yang membebaskan budak itu adalah luhma, sebagaimana daging nasab. Jadi dia sama kedudukannya dengan nasab. Jadi yang membebaskan budak itu kedudukannya sama dengan nasab. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga dari warisan adalah nikah. Artinya dengan pernikahan suami istri. Suami istri ini adalah apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian separuh dari apa yang telah ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Artinya nanti suami dapat setengah, separuh dari harta, kalau yang ditinggal mati itu adalah istri. Jadi nanti, tapi nanti akan ada bagiannya. Tapi itu sebab-sebab adanya warisan ada tiga. Yang pertama nasab, al-wala, dan yang ketiga adalah nikah. Yang berikutnya adalah mawani al-irs, penghalang-penghalang warisan. Artinya penghalang di sini Artinya dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Siapa itu? Yang pertama adalah al-qatl, yang membunuh ahli warisnya. Pembunuh itu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Misalnya anak membunuh bapaknya, anak membunuh ibunya, anak membunuh adik membunuh saudaranya. Maka dia sama sekali tidak mendapatkan warisan. Jadi kita katakan adalah apa? Demikian juga bapak yang membunuh anaknya tidak akan mendapatkan warisan dari anaknya. Jadi kalau itu pembunuhan. Jadi pembunuhan itu sama sekali tidak mendapatkan warisan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal al-qatil la yaris. Yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan dan juga tidak mewarisi kepada yang dia bunuh. Jadi sama sekali tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, penghalang kedua dari warisan adalah ikhtilaf ad-din. Jadi berbeda agama. Bapak dengan anak beda agama itu tidak mendapatkan. Anak tidak mendapatkan warisan dari bapaknya karena beda agama. Bapak juga tidak mendapatkan warisan dari anaknya karena beda agama. Misalnya anaknya Muslim, bapaknya Nasrani. Maka apakah kalau yang meninggal bapaknya, apakah anak ini mendapatkan warisan? Tidak sama sekali. Anak itu tidak mendapatkan warisan dari bapaknya yang Nasrani kalau bapaknya meninggal dunia. Tidak mendapatkan. Kenapa? Karena beda agama. Tapi anak itu bukan berarti dia tidak mendapatkan warisan, tapi yang lain dia bisa. Misalnya hibah, pemberian, itu bisa dia dapatkan dari orang tuanya. Tapi warisan sama sekali tidak mendapatkan karena beda agama. Dalil yang menunjukkan adalah dari Usama bin Zaid, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal la yarisul muslim al kafir wala al kafiru al muslim. Jadi orang muslim itu tidak mewarisi kepada orang kafir dan orang kafir pun juga tidak mewarisi kepada orang muslim. Dan ini berlaku untuk semuanya. Artinya ya saudara, anak, bapak, anak, ibu, kakek, nenek itu semuanya tidak sebagai penghalang. Artinya penghalang tidak mendapatkan warisan. Kemudian sebab yang penghalang yang ketiga dari warisan adalah ar-rikku, budak. Jadi perbudakan itu sendiri sebagai penghalang. Karena budak itu sebagai harta benda. Dia budak ini tidak mendapatkan warisan dari majikannya, tidak mendapatkan warisan dari yang lainnya, tidak. Karena dia budak, budak itu adalah harta benda bisa diperjualbelikan. Dia bisa diperjualbelikan, ya kan? Bisa dihibahkan, bisa disodakohkan. Itu adalah budak. Jadi budak itu sendiri adalah harta benda. Jadi dia sama sekali tidak mewarisi, walaupun misalnya satu keluarga jadi budak. Ibunya meninggal dunia, apakah anaknya mendapatkan warisan dari ibunya? Tidak. Kenapa? Karena satu keluarga ini itu semuanya dibeli oleh majikannya. Majikannya ini semua. Jadi ini semua satu keluarga ini budak, bisa diperjualbelikan. Ya kan? Cuma nanti ada hukum kalau dalam jual beli tidak boleh dipisah. Jadi anak dengan ibu dipisah untuk dijual enggak boleh. Jadi kalau pengen menjual ke satu keluarga budak harus satu keluarga semua dijual. Nah, tidak boleh dipisah-pisah. Ya kan? Artinya memisahkan antara anak dengan ibu, bapak dengan suami dengan istrinya itu enggak boleh. Ya kan? Nah, kenapa? Karena itu nanti ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat. Tapi budak itu sendiri itu adalah apa? Itu sebagai harta benda dan termasuk penghalang. Yang berikutnya kita lanjutkan al-warisuna minar rijal. Siapa ahli waris dari kalangan laki-laki? Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki disebutkan di sini ada 10. Yang pertama adalah al-ibn wa ibnatu wa innazal. Adalah al-ibn wa ibnuhu, anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki, innazal, ke bawah. Jadi kalau anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki maksudnya apa? Cucu, innazal, ke bawah. Itu semuanya adalah apa? Ahli waris dari kalangan laki-laki. Kenapa disebutkan anak yang pertama kali? Karena ini tidak akan pernah terhalangi oleh apapun. Jadi anak itu akan selalu mendapatkan warisan dari manapun. Artinya dia tetap tidak akan menghalangi sedikit pun dia mendapatkan warisan. Maka dia disebutkan yang pertama kali adalah anak laki-laki. Kemudian yang ketiga empat adalah al-abu wa abuhu wa in ala. Bapak dan bapaknya bapak ke atas. Itu juga adalah apa? Ini dari kalangan laki-laki yang mendapatkan warisan. Jadi kakek itu semuanya mendapatkan warisan. Ingat tentunya dengan syarat-syarat nanti akan ini kita sebutkan hanya ahli waris dari kalangan laki-laki. Tapi kalau ada bapak, ada kakek, maka kakek tidak dapat. Ya kan? Kenapa? Karena ada bapak. Bapak itu sudah mewakili. Jadi kalau misalnya ada bapak, maka yang di atas ini terhalang. Kalau ada anak, maka cucu semuanya tidak dapat. Kan begitu ya kan? Jadi jadi sebagai penghalang. Tapi kita menyebutkan bahwa ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Kemudian yang kelima enam, ahli waris dari kalangan laki-laki itu adalah al-akh wa ibnuhu wa in taraha. Jadi saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki, wa in taraha walaupun berjauhan. Walaupun berjauhan. Jadi ini saudara laki-laki. Kemudian yang berikutnya yang ahli waris dari kalangan laki-laki adalah al-ammu wa ibnuhu wa in taba'at. Adalah paman dan anaknya paman, wa in taba'ada walaupun berjauhan. Itu juga ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hiku al-fara'id bi ahliha. Berikanlah warisan itu kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Fama baqiya, adapun jika ada sisanya, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka yang berhak menerima itu adalah dari laki-laki. Itu kalau ada sisa, maka laki-laki sebagaimana yang disebutkan di atas. Kemudian yang kesembilan, ahli waris dari kalangan laki-laki adalah suami, az-zauj. Suami itu akan mendapatkan warisan dari istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walakum nisfu ma taraka azwajukum. Suami itu dapat separuh jika ditinggal mati oleh istrinya dengan syarat tidak punya anak. Suami itu dapat separuh kalau tidak punya anak. Tapi kalau dia punya anak, maka suami itu dapat seperempat. Itu adalah apa? Jadi suami itu mendapatkan warisan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yang mendapatkan warisan dari ahli waris laki-laki adalah al-maula al-mu'tik. Artinya yang membebaskan budak tadi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-wala'u liman a'taqa. Jadi wala itu yang membebaskan budak itu adalah yang al-wala, budak itu bagi siapa yang membebaskannya. Jadi kalau budak itu siapa yang membebaskannya. Jadi ini karena kisahnya panjang, hadis ini panjang berkaitan dengan pembebasan Barirah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu membebaskan Barirah itu dari perbudakan. Artinya dibayar oleh Aisyah, dibeli oleh Aisyah. Tapi Barirah itu kan punya suami, punya anak. Ya kan? Kemudian apa? Ketika Barirah mau dibebaskan jadi budak, suaminya dan anak-anaknya protes, tidak mau. Ya kan? Artinya kalau Barirah jadi budak, jadi dibebaskan, mereka tetap jadi budak. Artinya dan Barirah ini nanti diberi oleh Nabi SAW kebebasan. Kalau sudah dimerdekakan, maka dia dibebaskan. Apakah dia mau tetap jadi istrinya? Artinya kembali ke suaminya yang budak, atau dia diceraikan. Dan Barirah minta diceraikan. Artinya dia cerai dengan suaminya. Kalau dia nanti dia tetap jadi istri, dia Barirah itu merdeka, suaminya budak, itu kan jadi masalah nanti. Maka Barirah minta diceraikan. Taib, ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Ada pun ahli waris dari kalangan wanita, di situ ada 7. Yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan, wa bintul ibn, dan anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan. Wa in nazal, ke bawah. Kemudian yang ketiga, empat, al ummu wal jadda, ibu dan nenek. Ibu dan nenek itu masing-masing nanti dapat warisan. Kemudian yang kelima, al ukhtu, saudara, saudara perempuan. Saudara perempuan itu juga dapat warisan. Ingat, kalau dikatakan saudara itu ada berapa saudara macam? Macamnya saudara itu ada empat, ya kan? Saudara itu macamnya ada empat. Yang pertama namanya saudara kandung. Namanya saudara kandung. Kalau saudara kandung kan berarti satu bapak, satu ibu, iya kan? Yang kedua ada namanya saudara sebapak. Saudara sebapak. Berarti kalau saudara sebapak berarti lain ibu, iya kan? Ada namanya saudara seibu, berarti lain bapak. Yang keempat ada namanya saudara sepersusuan. Maka nanti saudara sepersusuan, nah itu semua saudara ini dapat warisan. Jadi empat ini semuanya dapat warisan. Saudara sepersusuan juga dapat warisan dari ibu susuannya atau bapak susuannya. Kemudian yang keenam, yang mendapatkan warisan dari kalangan wanita adalah az-zauja, istri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walahunnar rubu'u mimma taraktum. Maka istri itu dapat seperempat dari harta yang kalian tinggalkan. Istri itu dapat seperempat jika tidak punya anak. Nah, jika dia tidak punya anak, jika dia punya anak, maka istri itu dapat seperdelapan. Tapi yang ketujuh, al-maula al-mu'tiqa. Al-maulat al-mu'tiqa artinya yang membebaskan budak. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha yang membebaskan Barirah, maka Barirah, Aisyah itu mendapatkan warisan itu dari Barirah. Kalau Barirah kan ketika Barirah merdeka dan dia meninggal dan dia punya harta, maka hartanya itu adalah dimiliki oleh nanti di artinya apa, kalau dia tidak punya keluarga sama sekali, maka itu semua hartanya itu diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah itu adalah termasuk yang kita katakan dari kalangan wanita yang mendapatkan warisan. Tapi itu namanya apa? Ahli waris dari kalangan wanita. Kemudian yang berikutnya, al-mustahiqquna lit-tarika. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan? Mendapatkan harta dari si mayit. Siapa saja yang berhak menerima? Al-mustahiqquna lit-tarika salasatun. Yang berhak menerima harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh si mayit, at-tarika itu artinya apa? Harta yang ditinggalkan oleh si mayit, itu namanya tarika. At-tarika artinya harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka yang berhak itu ada tiga orang. Yang pertama adalah dzu fardin, artinya yang mendapatkan warisan itu berdasarkan ketentuan. Berdasarkan ketentuan itu maksudnya yang sudah ditetapkan oleh Islam, oleh syariat Islam, misalnya dapat separuh, sepertiga, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Nah, itu namanya apa? Dzu fardin. Artinya yang mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Yang kedua ada namanya asobah. Yang kedua adalah asobah. Asobah itu karena sisa. Dan yang ketiga adalah rahim, adalah karena satu rahim. Taib. Adapun al-furudul muqaddara artinya apa tadi? Al-furudul muqaddara artinya apa? Bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran atau Sunnah adalah wal-furudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala sitta. Jadi nanti termasuk salah satu soal ya. Jadi kalau misalnya al-furudul muqaddara artinya bagian-bagian yang ditetapkan di dalam Al-Quran itu adalah apa? Ada enam. Yang pertama adalah nisfu, separuh. Yang kedua adalah ar-rubu, seperempat. Jadi ada orang yang ahli waris yang mendapatkan nanti separuh, ada yang mendapatkan ar-rubu, seperempat. Ada yang mendapatkan as-sumun, seperdelapan. Ada yang mendapatkan as-sulusani 2/3, dan ada yang mendapatkan as-sulus 1/3, ada yang mendapatkan as-sulus 1/6. Jadi ada berapa? Ada 6 ketetapan yang ditetapkan, bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Islam untuk ahli waris itu ada 6. Tapi kita lihat rinciannya. Yang pertama, pertanyaan yang berikutnya, siapa yang dapat separuh? Siapa yang mendapatkan bagian atau harta warisan itu separuh? Fa'an-nisfu fardu khamsa. Jadi yang mendapatkan bagian setengah itu ada 5 orang. Ada 5 orang yang mendapatkan setengah. Ini hafalan ya, karena apa namanya, nanti soalnya siapa yang mendapatkan setengah, itu nanti harus diperhatikan orang-orangnya. Orang-orangnya siapa aja yang mendapatkan setengah. Yang pertama adalah zauj, adalah suami. Suami itu dapat separuh kapan? Idza lam yakun li az-zauja waladan. Jika istrinya itu tidak punya anak. Suami itu dapat separuh jika istrinya itu tidak punya anak. Misalnya seorang meninggal dunia, ini seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, seorang ibu, ya kan? Meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan bapak. Maka apa? Suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Separuh. Kenapa suami dapat separuh? Karena yang meninggal ini tidak punya anak, iya kan? Tidak punya anak. Nanti bapak ibu, ibu dapat 1/3, nanti bapak dapat sisanya. Tapi itu kita katakan adalah apa? Suami dapat separuh jika yang meninggal ini apa? Tidak punya anak. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan separuh yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan seorang diri. Jadi anak perempuan seorang diri. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, seorang anak perempuan, kemudian bapak dan ibu. Saya ulangi, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang suami, bapak dan ibu. Anak perempuan dapat berapa? Separuh. Kenapa? Karena dia seorang diri, iya kan? Dia seorang diri. Suami dapat berapa? 1/4. Kenapa? Karena dia punya anak. Kalau tidak punya anak tadi dapat berapa? Setengah, iya kan? Karena dia punya anak maka dia dapat 1/4. Artinya separuh dari separuh, iya kan? Taip. Bapak dan ibu, ibu dapat 1/6. Nanti bapak dapat sisanya. Tinggal nanti perhitungannya aja, iya kan? Tinggal dilihat perhitungan. Misalnya kalau harta 1 juta, tinggal di tadi perhitungan, misalnya apa? Anak perempuan dapat 1/2, 500, iya kan? Suami dapat 1/4, berarti berapa? 2/5. Kemudian nanti ibu dapat 1/3. Nah, kemudian nanti sisanya bapak. Taip, itu kalau seorang diri. Jadi kalau anak perempuan seorang diri, iya kan, maka dia dapat separuh. Kalau lebih daripada itu nanti ada bagian tersendiri. Yang ketiga, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu juga dapat separuh dengan syarat apa? Dengan syarat yang pertama, syaratnya tidak ada anak. Paham ya? Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat separuh dengan syarat apa? Tidak ada anak, ya kan? Tidak ada anak. Jadi yang ada itu cuma cucu, ya kan? Anak tidak ada. Dan yang kedua, seorang diri. Yang seorang diri itu dapat separuh. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang cucu perempuan. Meninggalkan cucu perempuan, kemudian bapak dan ibu. Maka itu nanti cucu perempuan seorang diri, maka dia dapat separuh. Dan ini berdasarkan ijma' al-ulama. Kemudian yang keempat dan kelima yang dapat separuh adalah al-ukhtu as-saqiqah. Adalah saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Jadi jika seorang diri ya, al-ukhtu as-saqiqah. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan saudara perempuan, satu seorang saudara perempuan dan bapak. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan apa? Seorang saudara perempuan dan bapak. Maka saudara perempuan seorang diri, maka dapat berapa? Dia dapat separuh. Sisanya diambil oleh bapak. Ini kita katakan kenapa? Karena seorang diri. Karena itu saudara kandung. Atau wal ukhtu li'ab, atau saudara sebapak. Saudara sebapak. Jadi dia beda ibu tapi saudara sebapak. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan apa? Saudara perempuan seibu. Maka dia dapat separuh. Karena dia seorang, jika seorang diri. Jika lebih, maka nanti beda perhitungannya. Tapi itu yang mendapatkan apa? Separuh. Jadi kalau kita ulangi, siapa yang mendapatkan separuh? Yang pertama, suami jika tidak punya anak. Yang kedua, apa? Cucu perempuan dapat separuh, ya kan? Cucu perempuan dengan syarat tidak ada anak dan seorang diri. Yang ketiga adalah apa? Yang mendapatkan separuh adalah siapa? Suami jika tidak punya anak. Yang keempat adalah saudara perempuan kandung jika seorang diri dan tidak ada ahli waris, tidak ada cabang yang lain. Saudara perempuan kandung itu dapat separuh dengan syarat apa? Pertama, tidak ada ahli warisnya yang lain. Tidak ada ahli waris yang lain. Jadi dia belum, tidak ada ahli waris yang lain kecuali hanya saudara perempuan saja. Ya kan? Artinya dia tidak punya suami, tidak punya anak, ya kan? Tidak punya, maka dia hanya bisa dapat saudara perempuannya itu dapat kalau dia seorang diri. Kemudian juga saudara sebapak. Itu dengan syarat tidak ada ahli warisnya. Artinya tidak ada ahli waris yang lain. Taib itu yang mendapatkan separuh. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan seperempat. Siapa yang mendapatkan seperempat? Ada dua. Nah, ini juga soal ya. Yang mendapatkan, bagian yang mendapatkan seperempat itu ada titik-titik nanti orang misalnya. Ya kan? A, 5, B, 3, D, 2 misalnya. Ada berapa yang mendapatkan seperempat? Ada dua. Yang pertama siapa? Az-zauj. Idza kana liz-zauja walad. Suami dapat seperempat jika istrinya punya anak. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan ya, sama. Artinya tidak mesti walad. Oh, walad ini kan laki-laki. Kalau anak perempuan gimana? Enggak punya anak. Kalau misalnya apa? Istrinya punya anak, baik laki-laki atau perempuan, maka suami dapat berapa? Seperempat. Kalau dia punya anak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahunna walad. Jika istri-istrinya punya anak, maka apa? Falakumur rubu' mimma tarakna. Maka suami itu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan seperempat adalah zauja illam yakun lizaut walad. Istri dapat seperempat jika suaminya itu tidak punya anak. Nah, jika suami tidak punya anak, maka istri dapat seperempat. Kalau punya anak, istri dapat seperdelapan. Itu kalau punya anak seperdelapan, kalau tidak punya anak seperempat. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan seperdelapan. Nanti kalau contohnya misalnya begini. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, bapak dan ibu. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, bapak dan ibu. Istri ada berapa? Seperempat. Kenapa dia ada seperempat? Tidak punya anak, iya kan? Kemudian bapak nanti sisanya, ibu dapat sepertiga. Type itu. Kemudian yang berikutnya, as-sumun, yang mendapatkan seperdelapan. Ada berapa yang mendapatkan seperdelapan? Ada satu. Cuma ada satu yang mendapatkan seperdelapan. Siapa? siapa tadi? Istri jika punya anak, yaitu adalah apa? Wa huwa zauja in kana li zauj walad. Istri dapat 1/8 jika suaminya itu hanya punya satu punya anak. Mau dia punya anak 1 atau 2 atau 3 atau 4 sama. Jadi istri tetap dapat 1/8. Misalnya soal seorang meninggal dunia, seseorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, anak laki-laki, meninggalkan seorang istri, satu anak laki-laki, bapak dan ibu. Istri dapat berapa? 1/8. Ibu dapat berapa? 1/6. Ya kan? Bapak dapat berapa? 1/6. Satu anak laki-laki, semuanya sisa. Ya kan? Jadi semua anak laki-laki itu sisanya. Setelah di, kan nanti kita katakan bahwa harta yang ditinggalkan itu kan ada yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, iya kan? Ada yang mendapatkan sisa. Anak laki-laki itu semuanya adalah sisa, enggak ada yang dia tidak pernah dapat 1/2, 1/3. Bisa jadi dia dapat 1/3 kalau memang harta itu sisanya 1/3. Kan gitu, iya kan? Namanya sisa. Bisa jadi tidak sama sekali dapat. Bisa jadi sama sekali tidak dapat kalau tidak ada sisa. Itu anak laki-laki, tapi dia bisa mengambil semuanya, bisa mengambil semuanya, bisa juga sama sekali tidak mendapatkan. Tapi yang berikutnya adalah as-sulusan. Siapa yang mendapatkan 2/3? 2/3 itu ada 4 orang. Ada 4 orang yang mendapatkan 2/3. Yang pertama, di sini pertama dan kedua langsung al-bintani. Tapi kita hitung satu, al-bintani. Bintani berarti dua anak perempuan atau lebih. Saya katakan 2 anak perempuan atau lebih. Jadi tidak hanya 2 saja. Ya kan? Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri 5 anak perempuan. Ya kan? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 5 anak perempuan, bapak dan ibu. Istri ada berapa? 1/8. Kenapa? Karena dia punya anak, ya kan? 5 anak perempuan dapat berapa? 2/3, iya kan? Kenapa 2/3? Karena sudah lebih dari 2, iya kan? Lebih dari satu. Kalau satu seorang diri, maka dia dapat berapa? Separuh, iya kan? Kalau dia seorang diri dapat separuh, tapi karena sudah lebih dari satu, maka 2/3. Nanti 2/3 dibagi 5. Logikanya nanti begitu. Nanti 2/3 dibagi 5 sudah selesai, iya kan? Kemudian ibu dapat 1/6, bapak dapat berapa sisanya? Dapat sisa itu kalau ada sisa ya. Nanti kalau kita katakan ada sisa, itu 2 anak perempuan atau lebih. Kemudian yang kedua yang mendapatkan 2/3 binta al ibn. Apa itu? Cucu, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang ibu dan misalnya 3 cucu perempuan. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan apa? 3 cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang ibu. Maka apa? Maka cucu perempuan ini 2/3 dan ibu dapat 1/3. Kalau misalnya masih ada sisa, itu nanti dibagikan ke, kalau cuma ini saja ahli warisnya, tidak ada yang lain, maka nanti dibagi lagi. Ya sudah, sampai habis. Sampai habis. Jadi tetap 3 anak perempuan 2/3, nanti ibu dapat 1/6. Kalau masih ada sisa, dibagi lagi 2/3 untuk anak 3, nanti 1/6 sampai habis harta itu. Tapi itu yang mendapatkan 2/3. Yang ketiga yang mendapatkan 2/3 adalah al-ukhtani as-saqiqatani, apalagi wa ma fauqa. Artinya apa? 2 saudara perempuan kandung atau lebih. 2 saudara perempuan kandung atau lebih, maka dia dapat 2/3. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang bapak dan 5 saudara kandung perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang apa? Seorang bapak dan 5 saudara perempuan kandung. 5 saudara perempuan kandung dah berapa? 2/3, iya kan? 2/3. Bapak dapat berapa? Sisanya. Udah selesai, kan gitu kan? Jadi itu adalah apa? Kalau misalnya hitungan-hitungan, saya kira hitungan tinggal uangnya berapa, iya kan? Harta warisannya itu berapa? Taib. Yang berikutnya yang keempat, al-ukhtani li'ab, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Atau lebih, ini juga dapat 2/3. Kemudian yang berikutnya was-sulusu, yang dapat 1/3. Siapa yang dapat 1/3? Fardu isnain, adalah 2 orang yang mendapatkan 1/3. Yang pertama adalah al-um, ibu, idza lam tuhjab, apabila ibu itu tidak terhalangi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi dia dapat 1/3. Penghalang ibu dapat 1/3 itu kalau tidak ada yang menghalangi. Penghalangnya apa? Anak. Anak, kalau ada anak, maka tadi saya katakan, kalau ada anak, maka ibu dapat 1/6. Tapi kalau tidak ada anak, maka dapat 1/3. Contohnya apa tadi? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, seorang ibu, seorang bapak. Suami dapat berapa tadi? Nah, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, seorang ibu, seorang bapak. Suami dapat berapa? 1/2, iya kan? Karena tidak ada anak, iya kan? Kemudian ibu dapat berapa? 1/3, karena tidak ada anak. Dan bapak sisanya. Jadi itu perhitungan. Gampang ya? Nah, insya Allah gampang, gak usah terlalu. Yang penting antum menguasai siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/4, 2/3 dan seterusnya. Karena ini memang hafalan, ya kan? Memang hafal, dia harus dihafal mati, ya kan? Artinya kalau ditanya dibawa kemana saja, gampang, ya kan? Berapa harta benda ya sudah. Oh ini ahli waris. Jadi caranya menghitung adalah apa? Dihitung dulu siapa yang berhak menerima ahli waris. Kan gitu kan? Misalnya ini si A meninggal dunia. Nah si A ini meninggalkan siapa aja? Oh kakek, nenek, bapak, ibu. Kemudian anak laki-laki 5, anak perempuan 5, saudara perempuan 3, 2 saudara kandung laki-laki, kemudian 5 saudara sekandung bapak misalnya. Kan tinggal di ini. Nah, ini nanti dibuang. Oh, ini enggak dapat. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Yang mendapatkan itu saja yang dihitung. Makanya kan tadi saya soalnya seorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris ini saja. Artinya yang lain tidak disebutkan. Kemudian yang dapat 1/3 jika tidak ada yang menghalangi. Penghalangnya ibu dapat 1/3 apa tadi? Anak, ya kan? Kemudian yang kedua, siapa yang dapat 1/3? Adalah al-isnani fasa'idan minal ikhwa wal akhwat li'um. Dua saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu atau lebih. Jadi 2 saudara laki-laki atau 2 saudara perempuan seibu atau lebih. Itu dapat 1/3. Kalau tidak ada apa? Tidak ada di situ dari kalangan laki-laki. Nanti begini. Contoh, seorang, perhatikan soalnya ya. Seorang meninggal dunia meninggalkan 1 saudara perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan kandung. 1 anak perempuan. Kemudian 3 saudara perempuan seibu. Kira-kira anak perempuan ada berapa? Seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan, tiga saudara perempuan seibu. Anak perempuan ada berapa? Setengah, iya kan? Setengah. Dan dua per tiga, tiga tadi, saudara perempuan seibu ada berapa? Seper berapa? Seper tiga. Jadi dia sepertiga. Jangan dibuat pusing yuk. Saya memang faraid begini. Ya kan? Nanti lebih pusing lagi kalau sudah arad al-aul. Bagaimana kalau pembilangnya itu kurang atau kelebihan? Ya kan? Mestinya yang mau dibagi 7. Lah ini kok cuma ada 1/6. Ada 6. Ya kan, pembilangnya cuma ada 6. Padahal yang mau dibagi ada 7. Itu kan berarti ada kelebihan. Ya kan? Yang mau dibagi ada 8. Tapi ternyata setelah dihitung cuma ada 5. Kan berarti iya kan? Itu nanti lebih susah lagi. Ya. Taip. Kita ambil yang ini saja yang antum harus pahami. Nah, siapa saja yang mendapatkan bagian-bagian itu. Kemudian yang terakhir, as-sudus. Siapa yang dapat 1/6? 1/6 itu ada 7 orang. Ada 7 orang yang mendapatkan 1/6. Yang pertama adalah al-ummu ma'al walad awil ikhwa. Ibu itu dapat 1/6 jika ada anak atau saudara-saudaranya. Jika ibu itu dapat 1/6 kalau di situ ada apa? Kalau bersamanya apa? Anak atau saudara. Saudara perempuan atau saudara laki-laki. Maksudnya saudara dari yang meninggal, iya kan? Misalnya begini. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, ibu dan bapak. Iya kan? Ibu dapat berapa? 1/6. Kenapa? Karena ada saudara kandungnya, iya kan? Ada saudara kandungnya. Dan saudara kandungnya dapat 1/2. Bapak dapat sisanya. Jadi adalah apa? Jadi atau contoh yang lain, seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan, satu ibu, satu bapak. Anak perempuan dapat berapa? 1/2. Ibu dapat berapa? 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena bersamanya ada anak, iya kan? Jadi kita katakan ibu itu dapat 1/6 kapan? Jika bersamanya anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua kalau bersamanya siapa? Saudara. Nah, saudara. Baik itu saudara saudara kandung. Artinya dia saudara kandung. Taip, yang kedua, yang dapat 1/6 yang kedua adalah al-jadda. Jadda itu nenek. Kapan nenek itu dapat 1/6? Inda adamil kalau tidak ada ibu. Kalau tidak ada ibu, itu dapat 1/6. Karena begini, saya katakan tadi, nenek itu kan tidak dapat kalau ada apa? Kalau ada ibu. Kakek itu tidak dapat kalau ada bapak, kan gitu kan? Cucu tidak dapat kalau ada anak, iya kan? Masa mau dibagi cucunya, anaknya masih ada, kan tidak mungkin, iya kan? Jadi harus apa? Cucu itu terhalang, tidak mendapatkan kalau ada anak, kakek itu tidak dapat kalau ada bapak. Maka dikatakan kakek itu dapat, nenek itu dapat 1/6, kapan? Kalau tidak ada ibu, iya kan? Kalau tidak ada ibu, karena juga yang kedua dalam kaidah bahwa apa, nenek itu menempati kedudukannya sama dengan ibu, iya kan? Nenek itu kan kedudukannya sama dengan ibu, ibunya ibu, iya kan? Ibunya ibu kan, nenek itu tetap ibu. Dengan syarat kalau tidak ada ibu, dia turun dari nenek ke ibu statusnya, walaupun dia tetap namanya nenek. Demikian juga nanti cucu itu nanti naik menjadi anak kalau tidak ada anak. Artinya kedudukannya sama dengan anak kalau cucu. kalau tidak ada anak. Makanya misalnya begini, bersaudara 3 orang. A laki, ini 2 laki-laki, 1 perempuan. 2 laki-laki ini masing-masing punya anak. Tapi dua-duanya sudah meninggal. Dua anak laki-laki sudah meninggal, tapi dia punya masing-masing punya anak. Maka anak ini itu menempati kedudukan sama dengan bapaknya. Walaupun misalnya kan tadi 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, iya kan? Nah, 3 bersaudara lah, 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Si A, si B, si C. Si A ini punya anak 1 laki-laki, si B punya anak 1 perempuan, si C perempuan ini punya anak juga, iya kan? Tapi ini kan yang meninggal bapaknya misalnya. Jadi ini 2 ini sudah meninggal juga. Si A, si B juga sudah meninggal, tapi dia kan masing-masing punya anak. Maka anak ini naik menempati kedudukan sama dengan bapaknya. Paham ya? Dia sejajar dengan bibinya. Sejajar dengan bibinya. Kenapa? Karena bapaknya sudah enggak ada. Jadi harta itu tetap dari ibunya, tetap dia dapat, cucunya ini dapat. Kenapa? Karena dia menempati sama dengan bapak. Sama dengan apa namanya? Anak, iya kan? Paham ya? Tapi yang kedua, nenek itu dapat 1/6 jika tidak ada ibu. Kemudian yang ketiga, al-wahida min waladil um zakaron kana am unsa. Jadi satu anak laki-laki dari saudara dari ibu. Jadi seorang anak dari seibu, zakaron kana unsa. Apakah itu laki-laki ataukah perempuan? Itu sama, dia dapat 1/6. Jadi seorang dari anak laki-laki seibu dari ibu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun yurasu kalala. Nah, jika seorang itu diwarisi dengan cara kalala, kalala itu artinya tidak punya bapak, tidak punya anak. Itu namanya kalala. Jadi seorang yang ahli waris tapi tidak punya bapak, tidak punya anak. Jadi dia hanya punya apa? Kalau tidak punya anak, tidak punya bapak, berarti dia punyanya apa? Hanya punya saudara, iya kan? Iya kan? Berarti dia hanya punya saudara atau anak dari ibunya, dari anak yang lain, misalnya anak tiri, iya kan? Dari anak tiri, artinya anak yang seibu. Kalau seibu kan berarti beda bapak kan, gitu kan. Tapi ini dia dapat 1/6. Yang keempat, bintul ibn ma'a binti sulbi. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat 1/6 dengan syarat ma'a binti sulbi, jika bersama anak perempuan. As-sulbi itu maksudnya anak perempuan kandung. Contoh begini, seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan. Perhatikan, seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Iya kan? Paham ya? Jadi 1 anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan ibu dan bapak. Anak perempuan ada berapa? Separuh, iya kan? Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki itu 1/6. Namanya takmilatan lisulusain, menyempurnakan 2/3. Separuh ditambah 1/6 itu ada berapa? Nah? Separuh dengan 1/6 ditambah, setengah ditambah 1/6 itu udah berapa? 2/3. Kan gitu kan? Iya enggak? Kan 1 anak perempuan, iya kan? Itu kan dapat setengah karena dia anak perempuan seorang diri. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki itu 1/6 dikatakan dalam hadis atau dalam takmilatan lisulusain, penyempurna dari 2/3. Karena 1/2 ditambah 1/6 itu jadi, karena kita katakan tadi kapan dapat 2/3? Kalau apa? Ada 2 anak perempuan, iya kan? 2 anak perempuan atau lebih, kan iya kan? Cuma karena ini apa? Ini 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka apa? Ini 2, maka ini 1/2, ini 1/6-nya karena menyempurnakan 2/3. Kalau digabungkan kan 2/3. Cuma ini anak perempuan dapat 1/2, ini dapat 1/6. Paham maksudnya ya? Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yang dapat 1/6, al-ukhtu minal ab ma'ukhti as-syaqiqah. Jadi saudara perempuan sebapak itu dapat 1/6 kalau bersamanya siapa? Kalau bersamanya siapa? Saudara perempuan kandung. As-syaqiqah itu artinya kandung. Misalnya, ini sama sebenarnya. Seorang meninggal dunia meninggalkan 1 saudara perempuan kandung, ya kan? 1 saudara perempuan kandung dan 1 saudara perempuan sebapak. Maka apa? 1 saudara perempuan kandung dah berapa? Tadi sudah disebutkan. Hah? Dah berapa? 1/2. Iya kan? 1/2. Saudara perempuan sebapak? Hah? Saudara perempuan kandung itu dapat 1/2. Saudara perempuan sebapak itu dapat 1/6. Menyempurnakan 2/3. Sama tadi. Satu, karena 2 itu kan 2/3. Cuma saudara perempuan kandung itu dapat 1/2. Yang ini saudara perempuan sebapak itu dapat 1/6. Maka dikatakan di situ di buku takmilatan lisulusaini, menyempurnakan dari 2/3. Menyempurnakan 2/3. Kiasan itu sebagaimana dikiaskan, dianalogikan dengan apa? Bintun, anak perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan kandung. Yang keenam, yang dapat 1/6, al-abu ma'al walad. Bapak itu dapat 1/6 jika bersamanya, jika bersama apa? Anak. Tadi sudah sering, tadi contoh, seorang meninggal dunia meninggalkan apa? Meninggalkan 1 anak laki-laki, istri, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, bapak dan ibu. Istri ada berapa tadi? 1/8. Kenapa? Karena ada anak, iya kan? Kemudian ibu dapat berapa? Istri dapat 1/8 karena di situ ada anak. Ibu dapat berapa? 1/6. Iya kan? Bapak dapat berapa? 1/6. Anak laki-laki sisanya. Iya kan? Sisanya. Harta 600.000. Iya kan? Misalnya, kan hitungannya gampang. Harta 800.000. Kan saya ada 1/6, ada 1/8, iya kan? Ada 1/6, ada 1/8, sisa. Kan gitu kan? Berarti harta 800 kan lebih enak hitungannya. Iya kan? Istri dapat berapa? 100. Kan gitu kan? Iya kan? Istri dapat 100. Ibu dapat berapa? Oh, kalau ini susah ya, 800 dibagi 6. Tapi hitungan gampangnya yang harta 1.200.000 misalnya. Nah, itu baru pas. Harta 1.200.000. Berarti ibu 1.200.000 juga enggak pas. 2,4. 2.400.000. Nah, itu yang paling. Karena 68 itu kan 48 dibagi 2 aja lah. Ya itu saya kira matematika tuh lebih tahu, iya kan? Tapi 1/6 yang dapat 1/6 kan tadi ibu sama bapak, iya kan? Istri dapat 1/8. Harta 2,4. Nah, istri berarti dapat berapa? 300. Iya kan? Ibu dapat berapa? 400. Bapak dapat berapa? 400. Sudah berapa itu? 1.100.000. Iya kan? Sisanya diambil oleh anak laki-laki. Berapa itu? 1,3. Selesai hitungannya. Bahasa gampangnya seperti itu. Paham ya? Tapi yang ketujuh, yang mendapatkan 1/6, yang ketujuh adalah al-jaddu. Kakek, inda adamil ab. Kakek itu dapat 1/6 jika tidak ada bapak. Jika tidak ada bapak. Tapi itu yang mendapatkan berapa? Yang mendapatkan zufardin atau yang disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud artinya mana al-furud tadi? Al-furud? Hah? Bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Ada berapa bagian yang sudah ditetapkan di dalam Islam? Ada 6, yaitu 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/8, dan 1/6. Taip, kita misalnya ambil soal yang lain. Seorang meninggal dunia. Ini taip belum sampai di anu ya. Seorang, kalau tadi yang ashabul furud yang sudah jelas saja. Seorang meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan. Perhatikan, meninggalkan 2 anak perempuan, suami, ibu, dan bapak. 2 anak perempuan ada berapa? 2/3. Istri ada berapa? 1/8. 1/8, iya kan? Kemudian ibu 1/6 karena ada anak. Kemudian bapak sisanya. Laki-laki itu karena dia satu, laki-laki cuma satu ya kan, maka dia sisa. Berarti kalau harta benda 2/3, 8 berarti 2.400.000. Saya kira gitu kan? 2 juta karena yang 2.400.000 yang bisa pas. Yang bisa pas ke 8 dan 3. Kan gitu kan? Berarti 2 anak perempuan itu berapa bagiannya? Kalau 2,4 berapa? Hah? 2/3 dari 2,4 1,6. 1,6 dibagi 2, selesai. 800. Kan gitu kan? Karena 2 anak perempuan, 2/3 itu langsung dibagi 2, selesai. Jadi enggak usah terlalu ribet ya kan. 1,6 bagi 2, 800, selesai. Ibu dapat berapa? Ya kan? Berarti 400. Gitu kan? 400 sudah 2 juta. Terus kemudian apa lagi? Hah? Tadi apa? Istri dapat berapa? 1/8. Dapat berapa? 1/8 300. Sudah berapa itu? 2/3. Berarti dapat bapak dapat berapa? 100 sisa. Kan gitu. Tapi paham ya? Paham enggak ini? Nah, tinggal hafalan aja. Yang berikutnya adalah al-asobah. Asobah itu artinya sisa. Tarifuha, pengertian al-asobah jamu asib. Bentuk jama dari kata asobah itu bentuk jama dari asib. Seperti tolib, jamanya apa? Tolabah. Tolib, jamanya tolabah. Asobah, asobatun. Itu kan jama dari asib. Talib jamaknya tolaba atau tulab, iya kan? Tolaba. Barun jamaknya kiramin barara. Bararatun. Iya kan? Bararatun ala wasni fa'alatun. Taib. Talibin wa tolaba. Ini talibin ini mufrad. Jamaknya talib itu bisa talaba, bisa tulab. Wahum banu ar-rajul. Dia adalah anak laki-laki. wa qarabatuhu liabihi, dan kerabat dari bapaknya. Wal maqsudu bihim, yang dimaksudkan dengan nasaba di sini adalah mayusraf lahum albaqi. Artinya apa? Yang diberikan kepada mereka itu albaqi, sisa. Yang diberikan kepada mereka itu dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu albaqi, sisanya. Ba'da akhdhi ashabil furud, setelah diberikan kepada ashabul furud. Ashabul furud tadi yang dapat sepertiga, setengah, seperlapan, dua per tiga, iya kan? Setelah dibagi itu, baru kemudian sisanya itu dinamakan apa? Asobah. Fa idza lam yafdul syai'un minhum, jika tidak ada yang tersisa sedikit pun tidak ada tersisa, maka apa? Lam yakhudhu syai'an, maka asobah itu sama sekali tidak mendapatkan. Nah, sama sekali tidak mendapatkan. Illa idza kana al-asibu ibnan, kecuali jika asobah itu siapa? Anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu tidak mungkin tidak dapat. Kalau ada yang mendapat ashabul furud, anak laki-laki itu mesti dapat sisanya. Tidak mungkin tidak. Beda dengan bapak, beda dengan saudara laki-laki. Itu kita katakan adalah apa? Dia bisa sama sekali tidak dapat. Tapi kalau anak sama sekali tidak bisa. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan dua anak laki-laki, meninggalkan dua anak laki-laki, ibu dan bapak. Ibu dapat berapa? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, ibu dan bapak. Istri dapat berapa? Seperlapan, iya kan? Kemudian ibu dapat berapa? Seperenam. Bapak juga dapat seperenam karena ada anak. Dua anak laki-laki berapa? Sisanya selesai, iya kan? Selesai. Artinya apa namanya, dia dapat sisa. Wal asoba kadzalik hum al mustahiquna lit tarika. Asoba itu mereka berhak untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kulluha, bisa jadi dia dapat semuanya. Idza lam yujad min ashabil furud ahad, jika tidak mendapati seorang pun dari apa? Ashabul furud. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqu al-faraid bi ahliha. Berikanlah warisan itu kepada bagian-bagian itu kepada ahlinya, fama baqiya, adapun jika ada sisanya, fa huwa li auli rajulin dzakar, maka itu diberikan kepada laki-laki. Adapun pembagian aksamuha, pembagian asoba. Asoba itu dibagi menjadi dua. Asoba itu dibagi dua, tangqasimul asoba ila qismain. Asoba itu dibagi dua, asoba nasabiyah dan asoba sababiyah. Jadi ada asoba itu karena nasab, ada asoba itu karena sebab. Adapun asoba as-sababiyah, dia dapat sisa tapi dengan sebab. Sebabnya apa? Cuma ada satu, yaitu adalah apa? Al-itku, adalah yang membebaskan. Jadi ayam membebaskan, maka yang membebaskan budak itu dia dapat sisa, dia mendapatkan sisa, namanya sisa apa? Namanya asoba sababiyah. Dia sebabnya apa dia mendapatkan warisan? Sebabnya apa dia mendapatkan warisan? Karena dia yang membebaskan, iya kan? Dia membebaskan dari perbudakan. Artinya dia membeli dari perbudakan, nah, maka dia mendapatkan warisan itu sisa karena apa? Sebab. Sebabnya karena membebaskan tadi. Yang itu isa asobah sababiyah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-walau liman attaqa. Jadi budak itu siapa yang membebaskannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi SAW yang lain, al-walau luhmatun kaluhmatin nasab. Wala yarisu al-maula al-mu'tik, yang membebaskan budak itu tidak mendapatkan warisan kecuali apa? La yarisu al-maula al-mu'tik, jadi yang membebaskan itu tidak mendapatkan warisan jika tidak ada asobah dari nasab. Kalau tidak ada asobah dari nasab, maka tidak mendapat. Jika ada asobah dari nasab, maka yang membebaskan itu tidak dapat. Misalnya si A membebaskan si B dari perbudakan. Si B ini perempuan misalnya. Si B ini perempuan dibebaskan dari perbudakan oleh si A. Kemudian begitu merdeka, merdeka, si B ini menikah dengan laki-laki yang merdeka juga. Dan dia punya suami, ternyata meninggal. Si B ini meninggal, budak yang dia bebaskan ini meninggal. Berarti dia punya ahli waris ada dua. Yang pertama siapa? Suami dan yang membebaskan. Tapi yang membebaskan ini itu tidak dapat. Kenapa? Karena dia sudah punya suami. Kalau dia sudah punya suami, jadi yang membebaskan itu sama sekali tidak dapat kalau dia sudah menikah. Dia hanya boleh mendapatkan warisan kalau sama sekali tidak ada nasabnya, tidak ada suaminya, tidak ada anak keturunannya. Tapi yang kedua, asoba yang kedua namanya asoba nasabiyah. Asoba nasabiyah, nasab ya kan. Ada tiga macam, ada namanya asobah binafsihi. Jadi asoba dengan sendirinya. Asoba dengan sendirinya ini biasanya dari laki-laki. Dari wahum ar-rijal al-warisuna, dari ahli waris dari kalangan laki-laki kecuali suami. Kalau suami itu tidak pernah dapat asoba. Suami itu hanya dapat setengah atau dapat seperempat. Suami itu tidak pernah dapat sisa. Yang dapat sisa itu selain dari suami. Ada berapa yang ahli waris dari kalangan laki-laki? Semuanya ada 10, ya kan? Iya kan? Ada 10. Yang tidak mendapatkan asoba itu hanya suami tok. Berarti 9 yang lainnya itu bisa dapat asoba. Itu dengan sendirinya. Kemudian yang kedua ada asobah bigoirihi. Dia ada asobah dengan kalau bersama yang lain. Misalnya apa? Laki-laki kalau bersama albanat wabanatul ibn. Kalau di situ ada anak perempuan jika bersamanya anak perempuan dari anak laki-laki atau dia bersamanya saudara perempuan sekandung. Jadi itu dapat sisa. Misalnya begini. Ini asoba bigoirihi, dia anak perempuan kan mestinya dapat setengah, iya kan? Kalau dia seorang diri, tapi karena dia bersama dengan misalnya bintu al ibn, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki, iya kan? Maka apa? Atau dia bersama juga saudara perempuan kandung, maka ini semuanya sisa. Kalau tidak ada dari laki-laki, dengan syarat kalau di situ tidak ada laki-laki. Misalnya begini, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka apa? Ya sudah, semuanya dibagi dua itu saja, selesai. Iya kan? Artinya semua harta benda diambil oleh apa? Oleh anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Artinya itu sudah sisa, iya kan? Artinya diambil semuanya. Itu kita katakan adalah apa? Dibagi dua, ya sudah. Anak perempuan seorang dia dapat separuh. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat separuh. Karena itu sisa. Dengan syarat tidak ada apa? Tidak ada ahli waris dari kalangan laki-laki. Itu namanya apa? Asobah bi ghairihi. Kemudian yang ketiga ada asobah ma'a goirihi. Kalau asobah ma'a goirihi, kalau di situ ada siapa? Al-akhawat ma'al banat. Jika apa? Saudara perempuan bersama anak perempuan. Ini apa bedanya sih namanya bilgoir dengan bigoirihi dengan ma'a. Perbedaannya itu kalau bigoirihi dengan ma'a itu kalau bigoirihi itu berarti apa? Di situ bisa jadi ada laki-laki. Contohnya begini. Seorang meninggal dunia meninggalkan 4 anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisan misalnya 1 juta. ya kan? Harta warisan 1 juta. Berapa bagiannya masing-masing? Nah, kita katakan 4 orang anak ini dia dapat semuanya, kan gitu kan? Semuanya. Cuma ada kaidah mengatakan apa? Lizakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian dari 2 dari perempuan. Iya kan? Kalau ada 4 anak, 2 laki, 2 perempuan, berarti harta ini dibagi berapa? Dibagi berapa harta ini? 6. Dibagi 6. Kalau ada 4 anak, 2 laki, 2 perempuan, berarti harta itu dibagi 6. Kenapa? Karena laki-laki bagiannya 2. 2 ditambah 2, 4. Wanita 1-1, iya kan? Berarti ada 6. Harta itu dibagi 6, selesai. Itu namanya asobah bigoirihi. Dia wanita ini menjadi asobah karena di situ bersama saudara laki-lakinya. Tapi kalau ma'a itu perempuan bersama perempuan yang lain. Dia menjadi asobah kalau bersama perempuan yang lain. Seperti misalnya apa? Al-akhawat ma'al banat. Jadi anak perempuan kalau bersama dengan saudara perempuan kandung. Itu kalau tidak ada laki-laki ya. Kalau tidak ada laki-laki. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 saudara perempuan, 1 saudara perempuan kandung. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 saudara perempuan kandung. Berapa harta benda? 300 ribu. Ya sudah dibagi 3, selesai. Iya kan? Ini dibagi 3. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya al-hajab wal hurman. Ini karena dasar secara ringkas. Taib al-hajabu artinya al-man'u. Al-hajab artinya penghalang. Al-hajabu artinya penghalang. Yang dimasukkan di sini adalah apa? Man'u shakhsin muayyan, menghalangi seorang dari ahli waris, kullihi keseluruhan, au ba'dihi atau sebagian, liwujudi saksin akhar, karena adanya seorang yang lain. Sambil contoh tadi, cucu itu terhalangi oleh anak, kakek itu terhalangi oleh bapak, itu terhalangi sebagian atau keseluruhan? Keseluruhan, iya kan? Kakek itu kan sama sekali tidak dapat karena di situ ada bapak, kan gitu kan? Berarti secara keseluruhan cucu itu tidak dapat secara keseluruhan kalau di situ ada anak. Itu namanya terhalangi keseluruhan. Ada juga yang terhalangi sebagian. Contohnya, suami itu terhalangi dapat setengah kalau ada apa? Hah? Kalau ada anak, kan gitu kan? Dia terhalangi dapat setengah kalau ada anak. Kalau ada anak dapat berapa? Suami? Kalau ada anak dapat berapa? 1/4. Kan dia terhalangi dapat setengah karena ada menghalangi yaitu anak. Maka suami itu mestinya dapat setengah, karena ada anak maka dia dapat berapa? 1/4. Ini namanya apa? Al-hajab. Tapi al-hajab keseluruhan atau sebagian? Sebagian. Iya kan? Dia dapat sebagian saja. Artinya tidak keseluruhan, tetap suami itu dapat. Cuma apa? Oh, itu tidak dapat separuh karena di situ ada anak. Paham ya? Ibu itu dapat 1/3, mestinya dapat 1/3, tapi karena ada apa? Karena ada anak atau ada saudara perempuan kandung, maka ibu dapat seberapa? 1/6. Berarti terhalangi dapat 1/3 karena ada terhalangi dapat 1/3 sehingga menjadi dapat 1/6 karena di situ ada anak atau ada saudara kandung. Itu namanya apa? Kalau al-hajab, al-hurman, berarti sama sekali tidak mendapatkan warisan. Seperti siapa yang haram sama sekali tidak mendapatkan, terhalangi sama sekali tidak mendapatkan warisan, siapa? Siapa tadi? Pembunuh. Iya kan? Yang membunuh. Yang kedua, budak. Tiga, beda agama. Itu namanya al-hurman. Hurman itu sama sekali terhalangi mendapatkan warisan. Jadi nanti kalau antum misalnya silsilah mata rantai keluarga, ini ada bapak, ada ibu, ya kan? Dia punya anak 5, misalnya laki 3, 2 perempuan. Kemudian punya cucu, kemudian punya kakek. Tapi ini si A, si B ini beda agama. Bapak dan ibu ini beda agama, suami dan istri ini beda agama. Beda agama. Dia punya anak 5. Ya kan? Beda agama. Maka apa? Kalau yang meninggal bapak, suami yang Nasrani, istrinya dapat enggak? Istrinya dapat enggak? Tidak. Istrinya muslimah misalnya. Tapi ini terbalik, salah anu ya. Karena tidak mungkin muslimah itu menikah dengan laki-laki Nasrani. Ya, tapi saya balik. Maksudnya apa? Muslim dengan Nasrania. Jadi suaminya suami muslim, istrinya Nasrani. Punya anak 5, semuanya muslim. Semuanya ikut bapaknya, iya kan? Semuanya ikut bapaknya. Maka istri dapat, kalau suaminya meninggal, istrinya dapat warisan enggak? Tidak. Itu namanya hurman. Haram dia mendapatkan warisan karena sudah beda agama. Paham ya? Tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan harta dari suaminya, tidak. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan harta dari yang lain. Yaitu apa? Dengan cara hibah atau dengan cara pemberian atau dengan cara anak-anaknya semuanya sepakat 5 orang ini, ya sudah kita kasih ahli waris ibu aja, ya kan? Boleh, enggak ada masalah. Artinya kan kesepakatan dari anak itu, dia tidak mendapatkan, kita kasih ibu. Maksud anaknya 5 muslim semuanya dapat, iya kan? Semua kan diambil sisanya oleh anak ini. Ibunya itu enggak dapat sama sekali, udah. Jadi mau dia, tapi kan tidak mungkin dia tendangi ibunya kan? Dia usir dari rumah kan enggak mungkin, karena itu ibunya walaupun dia Nasrani ya. Maka apa dia cuma apa ya sudah semuanya sepakat ngasih 10% 10% ya sudah diberikan kepada ibunya enggak ada masalah. Paham ya? Wallahu taala alam. Saya kira itu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah pekan depan kalau misalnya apa nanti kita bicara nikah atau buyu. Insyaallah kita mana yang kita dahulukan. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.